kita semua anak Adam, datang dari satu rahim. Namun kini kita saling mendendam, itu semua karena paham. Sirik dan ri datang mendendam, fitnah memfitnah. Merasakan semua harga diri untuk para kita. Hanya nada yang kini ku nyanyikan, semoga akan kau dengar. Thank you. terbuai.